Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila tariqin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah pagi dan sore hari yang cerah ini kita masih dalam siaran penyejuk keimanan untuk membahas kajian-kajian tafsir melalui tafsir Sa'rawi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat 41 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi insya'a wa tansawna ma tushrikun. Artinya, tidak, tetapi hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Jika dia menghendaki dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah menegaskan bagi kita, ketika kita berada dalam bahaya, maka kita harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan konsekuennya kita juga harus meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita terdahulu, yang mana itu yang dapat mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata bal di sini sebetulnya Ustaz Arifin itu adalah untuk penekanan. Artinya berdoa engkau kepada Allah, kira-kira begitu. Allah akan memberikan apa yang menjadi doamu itu. Begitu. Jadi arti bal di sini bukan artinya tetapi saja kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi ini untuk menekankan takdir begitu. Jadi inilah yang mestinya kita betul-betul ingat, bahwasanya Allah itu menyuruh kita. Kenapa kita tak mau berdoa kepada Allah? Benar. Nah, begitu. Benar. Alaniyah, sirra wa alaniyah. Baik. Secara rahasia apa? Nah, sembunyi. Sembunyi ataupun terang-terangan. Berdoa kita kepada Allah. Benar, benar. Gitu. Karena inilah yang dituntut oleh Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kegiatan yang terdahulu itu mesti ditinggalkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Contohnya kan begitu. Kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Iya. Ya kan? Anaknya ini kan ketika mau datang bandang air bandang banjir air kan bah, begitu kan? Air bah begitu. Tapi anaknya ini tidak mau. Malah mengatakan aku naiklah ke gunung ini. Aku akan menaiki ini. Yang menyelamatkan. Yang sangka gunung itu bisa menyelamatkan. Yang disangkanya gunung itu menyelamatkan. Taruhlah ibaratnya begitu ya. Gunung ini adalah sebagai dambaan kita yang mana dapat menyelamatkan kita gitu. Atau sebagai power. Atau sebagai materi atau hal yang kita dambakan di dunia. Pejabat yang akan membackup kita. Sampai di mana kekuatan ini kan begitu? Yang mereka sangat dambakan. Inilah dia. Semestinya Allah yang kita dambakan dalam hati kita. Benar. Itulah yang paling tepat. Jangan yang lain diisi dalam hati kita. Benar. Hanya Allah lah dambaan kita. Ya, karena benar sekali, inilah yang menjadi penekanan dalam ayat surat Al-An'am ini 41. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mendapatkan azab sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya Al-An'am 40 itu. Benar. Azabullah begitu. Atadkumusah, hari kiamat juga mesti kita dapat menghindarinya azab tersebut. Ajab, ini sudah di dunia dapat peringatan dikasih azab Allah, tidak mengindahkannya lagi di akhirat mendapat siksaan lagi. Inilah yang paling bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Maunya ketika kita mendapatkan peringatan dari Allah di dunia bertobat kita mendapatkan nikmat di akhirat kelak nanti, kan begitu. Alhamdulillah. Ini tidak, sudah dikasih peringatan seakan-akan tidak ada peringatan. Padahal peringatan itu sangat dahsyat, sangat sekali. Dahsyat. Tsunami itu dahsyat. Tsunami itu dahsyat. Iya. Banjir-banjir itu dahsyat. Iya. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak mau mengindahkan atad kumusaah. Iya. Artinya apa? Pada hari kiamat mereka akan mendapat azabullah. Iya, benar. Itulah sekali dia. Jadi memang kalau kita lihat Nusa Fajrul, iya, azab itu adalah rintihan yang menghampiri umat manusia sehingga dia merasa menjerit kesakitan, iya, karena tersiksa. Dan dalam hidup ini kita menemukan azab itu terkadang personal, ya kan? Iya. Ada yang tidak dapat PNS mungkin, ya kan? Iya. Atau ada siswa-siswa sekarang mau UAN, iya, ada rupanya nanti akhirnya tidak lulus, gagal, gitu ya kan? Iya. Ujian negara tidak lulus karena mungkin keadaan dia sakit, iya, atau mungkin pilkada ini ada yang tidak jadi terpilih menjadi gubernur, iya, itu kan tersiksa. Iya. Tetapi yang mencerahkan kita pada hari yang berbahagia ini di N41 ini, kita masih punya Allah, yeah, kita masih punya Tuhan. Berserah kepada Allah, jangan putus asa, apalagi bunuh diri, yeah, karena menjadi suatu hal yang menyedihkan ketika orang merasa ditinggalkan sendirian sehingga dia merasa kesepian dan akhirnya bunuh diri. Maka di sini Allah berkata seperti mana Ustaz Fajrul sebelumnya berkata, kita masih memiliki Allah dan berdoa memintalah kepadanya. Bal iyyahu tad'un, dan hanya kepada Allah lah kamu berdoa. Karena apa? Karena Allah akan membuka. Bagi Allah tidak ada yang susah. Fayakshifu arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Hanya sekedar kata Allah jadi maka jadilah. Sangat tidak mudah ada sekali yang susah bagi Allah. Di sini sebutkan fayakshifu ma tad'una ilaihi. Maka Anda akan mendapatkan, menemukan, menemukan apa yang kita pinta. Boleh jadi Anda gagal, yeah, tetapi gagal itulah awal kesuksesan Anda, yeah. Masya Allah. Boleh jadi ketika Anda terpilih menjadi gubernur itu musibah bagi Anda. Masya Allah. Boleh jadi ketika Anda lulus SMP atau SMA itu membawa Anda angkuh menjadi orang-orang yang lupa diri. Boleh jadi ketika Anda diangkat menjadi PNS Anda lupa akan anak istri, kawin lagi. Masya Allah. Nah, maka musibah, kegagalan itu adalah, kalau kita nikmati, adalah awal kesuksesan. Masya Allah. Jangan dijadikan sesuatu kegagalan itu menjadikan kita musyrik, iya, kepada musyrik, Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini watan sauna iya, matusyrikun. Karena hmm, banyak sekali orang cara mencapai kesuksesan itu salah. Salah, gitu. Iya benar. Artinya kadang-kadang mereka itu sampai lari ke dukun supaya yang menguruskan saya punya ini si pulan namanya diluluhkan hatinya. Padahal Allah yang meluluhkan hati, benar, benar, kan begitu? Ya muqallibal qulub. Qallib sabbid sabbid qulubana ala dini wa ala ta'atika. Iya, nah, gitu. Jadi Allah membolak-balikkan hati. Tapi iya, yang kita minta itu apa? Boleh jadi dunia berubah, tetapi hatiku tidak berubah untuk beriman kepada Mu ya Allah. Efek sampingnya apa ketika seseorang minta kepada yang bukan selain Allah? Ketika dia mendapat kegagalan dalam hal itu, maka dia akan mendapat kegagalan dua kali, iya, bukan satu kali. Benar. Kegagalan yang dimintanya itu sudah tidak dapat, kedua dia itu akan mendapatkan frustasi dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, artinya tak tahu dia kemana hidup ini lagi. Iya. Seperti pada pertemuan kita telah lalu, ibaratkan Allah mengibaratkan cahaya dengan kegelapan itu. Iya. Apabila seseorang itu mendapatkan kegelapan, maka tidak akan dapat linglung. Tak tahu dia jalan kemana, kan lebih begitu. Jelas lagi orang gila, ya iya, kan? Ini waras tetapi iya, linglung. Nah, ini kan sudah sangat dahsyat. Habis itu na'udzubillah apabila dia menyelesaikannya dengan cara-cara yang tidak ilegal, yang tidak iya, legal, iya, tidak kembali iya, kepada narkoba, minum-minuman keras, dugem, iya, na'udzubillah min zalik. Itu bukanlah penyelesaian. Dalam Islam sangat baik menyelesaikannya, ambil wudu, sholat dua rakaat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada yang sukar. Sukar. Sangat mudah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Safiar. Di sini sebetulnya sudah memadai apa yang disampaikan. Tapi perlu dari sisi yang lain kita pelajarin, Ustaz. Di mana kalau meminta kepada Allah, jangan hendak di situ kita mendapatkan musibah, kan begitu? Iya, benar. Jadi kalau yang benar-benar diistijabahkan oleh Allah dan kita yakin apa yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dalam hidup kita ini apa? Berbuat syirik kepada Allah. Iya, jangan pernah melawan Tuhan. Tuhan. Jangan pernah mengejek agama. Iya. Jangan pernah mencibir institusi Islam. Yeah. Karena apa? Kualat. Yeah. Kalau sudah kualat, Allah yang langsung akan mencibirnya. Yeah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang langsung akan menghandle olok-olokan. Ketika kita mengolok-olok agama, Allah yang langsung mengolok-olokkan. Kalau Allah sudah benci dengan makhluknya, alamat kiamat sebelum dia kiamat, alamat mati sebelum dia dikubur. Iya, memang kalau seseorang itu melawan Tuhan, hidupnya itu tidak menentu. Iya, ngelawan orang tua saja. Melawan orang tua susah hidup. Karena memang sudah dalam hadisnya begitu. Apalagi keridoan iya. Keridoan Allah itu terletak pada keridoannya orang tua kan iya. Begitu. Jadi kesuksesan tersebut itu dilihat dari hidup berkeluarga juga iya, kan begitu. Dari keluarga itulah dibangun kehidupan itu akan menjadi sukses untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya yang paling penting diajarkan itu adalah bagaimana anak-anak itu diajarkan bisa berdoa untuk dirinya sendiri dan mendoakan kedua orang tuanya. Kan diajarkan sholat, diajarkan sholat, diajarkan budi pekerti, iya. Diajarkan menghormati yang tua, iya. Diajarkan santun dengan yeah. Yang lebih besar gitu. Yeah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan sudah dekat akan kematian itu, maka ditanyakannya lah kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang engkau sembah setelah aku nanti meninggal kan gitu. Na'budu ilahaka, kami sembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itulah nasihat ataupun wasiat yang paling bagus ya, artinya benar. Dapat menyelamatkan diri kita di dunia dan dapat menyelamatkan diri kita di akhirat, dan imbasnya kepada kedua orang tua kita itu akan selamat dunia dan akhirat. Benar. Itulah pendidikan yang paling bagus. Tapi kalau diajarkan mereka itu bisnis melupakan tentang kehidupan akhirat bisnis agama bagus, ini ya bisnis itu bagus. Curang itu enggak bagus. Curang itu Pak tak bagus. Bisnis bagus, tapi jangan mengandalkan bisnis itu seakan-akan inilah awal dan terakhir kehidupan kita. Jadi bukan berarti setelah SD harus sekolah SMP, setelah SMP harus sekolah SMA, itu tidak menjamin akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Iya. Kenapa? Karena belum tentu anaknya sampai usia dewasa baru habis itu wafat. Bisa saja anaknya nanti menjadi sebelum itu sudah wafat, atau yang lebih dahsyat lagi, setelah dewasa dia malah menjadi durhaka. Tetapi ketika diajarkan pilar-pilar agama, yakinlah sebelum dia disuruh untuk berbakti, dia telah berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang paling penting ajaran ini, karena jangan sampai sudah lama dididik anak itu tapi malah dapat menghancurkan kehidupan kedua orang tuanya. Iya, berantuk pula karena memilih memperebut harta warisan. Harta warisan. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang paling bahaya dalam kehidupan ini. Iya. Artinya selama orang tua itu mendidik, seakan-akan tidak ada arti apa-apa, karena yang mereka tanamkan dari awal itu adalah sudah salah. Sudah salah. Tidak mendidik materi. Makanya sama seperti anak Nabi Nuh alaihissalam itu. Itu kan bersifat materi. Aku akan berlindung ke gunung ini kan materi, itu sebuah kekuatan. Artinya inilah aku hidup ini, kalau kesini aku mesti selamat. Iya, bapakku pejabat kok. Pejabat kok gitu. Rupanya tidak juga. Pensiun. Nah, apalagi mau dianggarkan? Iya. Nah, kan begitu. Inilah yang menjadi kehidupan kita itu mengalami bencana demi bencana. Makanya untuk kita dapat menjalani hidup ini, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang dijelaskan tadi, ada juga doa yang seperti kita ucapkan tadi, seperti yang disinggung oleh Ustaz Arifin mungkin pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu sangat bagus sekali doanya itu, yaitu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah hidup kami ini ketika kami hidup di dunia ini, karena itulah yang menjadi pokok utama dalam urusan kami. Wa ajlil hayata ziyatan lana. Jadi fi kulli khair artinya jadikanlah kebaik, kalau seandainya kami hidup di dunia ini, jadikanlah semuanya itu kebaikan. Kebaikan. Jangan jadi waja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Dan jadikanlah kalau seandainya tidak bagus, matikanlah kami, istilahnya kan begitu. Dari segala keburukan yang kami hadapi di dunia ini. Mestinya kita harus berani berdoa seperti itu sehingga kita betul-betul memantapkan dalam doa kita itu apa yang kita munajatkan kepada Allah. Fa yaksifu matan'un, maka Allah akan memberikan temuan-temuan di dalam hati kita itu dengan apa yang kita pinta. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat lebih meningkatkan doa kita masing-masing supaya kita selamat, keluarga kita menjadi keluarga ahlul jannah. Amin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh.